Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman kathira amma ba'd. Al-amalu bil-mujmal. Ta'riful mubayyan. Ta'riful mubayyan. Al-mubayyanu lughatan al-muzharu wal-muwaddah. Mubayyan secara bahasa artinya yang lebih nampak atau yang dijelaskan. Wastilahan ma yufhamul muradu minhu imma bi aslil wad'i au ba'da tabyin. Kata yang bisa difahami maksudnya imma bi aslil wad'i, bisa dari makna asalnya, makna kata tersebut, makna kata sendiri, au ba'da tabyin, atau setelah ada penjelasan. Misalu ma yufhamul muradu minhu bi aslil wad'i lafzu sama'in wa ardin jabalin adlin zulmin sidqin. Contoh kata yang bisa difahami dari makna asalnya, dari makna bahasanya, adalah lafadz sama, langit, bumi, gunung, keadilan, zalim, sidq, jujur. Maka kalimat semacam ini dan wanahwiha atau kalimat yang semacamnya mafhumatun bi aslil wad'i, bisa difahami dari makna bahasanya. Wala tahtaju ila ghairiha fi bayani ma'nahu, dan tidak butuh untuk kata yang lain, tidak butuh penjelasan yang lain dalam menjelaskan maknanya. Kemudian yang kedua adalah wa mithalu ma yufhamul muradu minhu ba'da tabyin, contoh kata yang bisa difahami maksudnya setelah adanya penjelasan, adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa aqimus shalah wa atuz zakah, tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat. Maka bentuk menegakkan salat dan menunaikan zakat, kullun minhuma mujmal, dua-duanya masih global. Walakin asy-syari'a bayyanahuma, akan tetapi syariat memberikan penjelasan keduanya, sehingga lafadz ini fasara lafdhuhuma bayyinan, sehingga kedua lafadz ini adalah lafadz yang mendapatkan penjelasan ba'da tabyin, setelah dijelaskan. Kemudian selanjutnya al-amalu bil mujmal. Insyaallah mafi muskilah, tidak ada masalah dalam penjelasan tabyin. Selanjutnya al-amalu bil mujmal, hukum mengamalkan yang mujmal. Yajibu 'alal mukallafi 'aqdul 'azmi 'alal 'amali bil mujmal mata hasala bayanuhu. Wajib bagi setiap mukallaf untuk bertekad mengamalkan yang mujmal ketika dia mendapatkan penjelasannya. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qad bayyana li ummatihi jami'a syari'atihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan penjelasan kepada umatnya seluruh syariatnya, usuliha wa furu'iha, baik yang usul maupun yang furu'. Istilah usulus syariah dan furu'us syariah ini istilah yang musallam, yang diterima. Beda dengan lubab dan kusur, inti dan kulit. Kalau semacam ini tidak diterima. Para ulama menyatakan bahwasanya dalam syariah ada usul dan ada furu'. Namun pengertiannya, usul adalah masalah yang la yasughul ijtihadu fihi, yang di sana tidak ada ruang untuk berijtihad. Misalnya masalah yang mujma'un 'alaiha, masalah yang disepakati. tentang wajibnya sholat, kemudian makna sholat bimakna syar'i, pengertian sholat secara syariat, dan seterusnya. Ini bagian dari usul. Dan orang yang menyimpang dalam masalah usul, imma kafir wa imma mubtadi. Dia sesat, bisa statusnya kafir, bisa statusnya mubtadi. Haramnya khamar masalah usul. Maka orang yang menghalalkan khamar dengan beberapa catatan, misalnya khamar halal kalau diminum sedikit atau di daerah dingin, maka bisa jadi dia tahlilul haram, menghalalkan yang haram, dan ini kekufuran. Kemudian furu adalah kebalikan dari usul, ma yasughu fihi al-ijtihad, permasalahan yang masih memungkinkan untuk dilakukan ijtihad. Ini batasan yang tepat untuk usul dan furu. Sedangkan batasan yang tidak benar masalah usul dan furu adalah seorang mengatakan bahwa usul semua masalah akidah dan furu semua masalah selain akidah. Ini batasan yang tidak benar. Adanya usul dan furu dalam syariat dibenarkan, namun memberikan batasan usul khusus masalah akidah dan furu selain masalah akidah, ghairu musallam, tidak dibenarkan. Karena ada usul yang itu masuk dalam masalah selain akidah. Tentang wajibnya salat masuk dalam hukum apa? Fikih. Halal haramnya makanan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran masuk dalam pembahasan fikih. Khamar haram, babi haram, darah yang mancar haram masuk dalam pembahasan fikih. Bukan masalah akidah. Meskipun demikian, ini masuk prinsip syariat, bagian dari usul syariat. Sebaliknya, ada masalah akidah yang itu masuk dalam bagian furu. Semacam apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu, melihat Allah Subhanahu wa taala, Isra Mi'raj itu jasadan wa ruhan ataukah ruh saja? Kemudian tentang masalah apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj melihat Allah Subhanahu wa taala, semua ini masalah akidah. Namun dia masuk dalam bab furu. Kenapa? Karena masih memungkinkan adanya ijtihad. Ada perselisihan di kalangan salaf dalam masalah tersebut. Ya. Termasuk juga bahkan kadang ada permasalahan yang itu murni fikih, yang awalnya adalah masalah furu namun bisa menjadi masalah usul. Mengingat dalam kasus ini tidak ada yang menyelisih ahlu sunnah selain ahli bid'ah. Semacam mas'ul khuf. Mas'ul khuf tsabitun bisyariah. Adanya mengusap sepatu atau kaos kaki itu hukum yang berlaku dalam Islam. Dan tidak ada yang menolaknya selain Rafidhah. Maka sekalipun ini masalah fikih masuk dalam pembahasan usul. Atau al-jam'u bainal mar'ati wa khalatiha. Menikahi dua wanita antara keponakan dan bibinya. Ulama Ahlussunnah sepakat haram berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Khawarij menjadikan ini termasuk di antara fikihnya diperbolehkan. Kemudian al-qadha lis-salati lil haid. Mengqadha salat bagi wanita haid masuk dalam fikihnya Khawarij. Masalah-masalah furu, masalah-masalah fikih namun menjadi masalah usul karena ini menjadi pembeda antara Ahlussunnah dan sekte sesat. Ya. Karena itu di sini pernyataan muallif usuliha wa furu'iha bukanlah pernyataan yang keliru, karena usul dan furu' dalam masalah syariat ini istilah yang dibenarkan. Hanya saja batasannya tadi usul adalah sesuatu yang disepakati, tidak ada ruang untuk ijtihad, sedangkan furu' masih ada ruang untuk ijtihad. Hatta tarakal ummata ala syari'atin baydha'a naqiyatin, sehingga beliau meninggalkan umat ini di atas syariat putih bersih. Lailuha kana hariha, malamnya seperti siangnya, saking terangnya, saking jelasnya syariat Islam. Walam yatrukil bayana indal hajah ilaihi abada. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memberikan penjelasan atau tidak pernah meninggalkan tidak pernah meninggalkan untuk memberikan penjelasan indal hajati ilaihi ketika dibutuhkan abadan selamanya. Maka Rasulullah SAW memberikan semua penjelasan yang dibutuhkan oleh umat. Dan ketika ada satu kasus yang di sana tidak ada penjelasan, maka menunjukkan bahwasanya kasus itu bersifat umum. Karena tarkul bayan liwaqtil hajah mumtana, tidak memberikan penjelasan ketika dibutuhkan itu dilarang. Namun kalau belum dibutuhkan, maka ini diperbolehkan. Kalau belum dibutuhkan, ini diperbolehkan. Bedakan antara tarkul bayan indal hajah, yang ini la yajuz, dan tarkul bayan an waqtil hajah, yang ini diperbolehkan. Tarkul bayan indal hajah, ini sudah waktunya, sudah dibutuhkan, namun tidak ada penjelasan. Syariat tidak mungkin melakukan semacam ini. Rasulullah SAW tidak pernah melakukan semacam ini. Namun yang kedua, ada kasus yang kedua. Tarkul bayan an waqtil hajah, meninggalkan penjelasan sebelum datang waktunya dibutuhkan. Maka semacam ini banyak terjadi dalam syariat. Perintah tentang haji Allah Subhanahu wa taala turunkan tahun 2 Hijriah. Tapi bagaimana tata cara haji baru dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam tahun 9 Hijriah. Khudzu anni manasikakum. Atau tahun 10 Hijriah ya. Kemudian perintah tentang zakat telah Allah turunkan ketika di Mekah. Ayat wa atu haqqahu yaum hasati. Tunaikanlah zakat ketika panen. Ini sudah diturunkan di Mekah, termasuk ayat Makkiyah. Namun bagaimana rincian penjelasannya baru disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Mekah. Perintah salat qiyamul lail sudah ada di awal Islam. Ya ayyul muzammil qumil laila illa qalila. Kemudian di akhir ayat atau di akhir surat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang batasan bagi orang yang beriman yang ingin qiyamul lail nisfahu bagaimana? Alimallahu anna, di bagian akhir surat Al-Muzammil. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan isyarat tentang adanya sholat. Namun bagaimana tata cara sholat baru dijelaskan setelah itu. Maka terkadang ada kasus, ada perintah yang Allah sudah turunkan, tapi penjelasannya ditunda sampai waktunya yang memungkinkan. Sehingga tarkul bayan an waqtil hajah diperbolehkan. Wa bayanuhu sallallahu alaihi wasallam imma bil qaul aw bil fi'li aw bil qauli wal fi'li jami'an. Dan penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang hanya berupa ucapan atau berupa perbuatan, atau ucapan dan perbuatan dua-duanya. Misalu bayanihi bil qaul. Contoh penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan. Ikhbaruhu an ansibati zakati wa maqatiriha adalah penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang nisab zakat dan batasan yang harus dikeluarkan ketika zakat. Berapa persen harus dikeluarkan itu masuk miqdaruz zakat. Kalau nisab zakat berapa batas minimal harta yang wajib dizakati. Sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi masaqatis sama'u al-ushru, untuk tanaman yang tada hujan zakatnya 1/10. Bayanan limujmali qaulihi ta'ala, sebagai penjelasan untuk firman Allah yang masih global, wa atuz zakah, tunaikanlah zakat. Wa mithalu bayanihi bil fi'li, contoh perbuatan beliau dengan perbuatan, qiyamu bi af'alil manasiki amamal ummah. Nabi SAW melakukan berbagai macam kegiatan selama manasik di depan umat. Beliau melaksanakan berbagai macam aktivitas di haji di depan umat. Bayanan sebagai penjelasan limujmali qaulihi ta'ala, untuk firman Allah yang masih global, walillahi 'alan nasi hajjul bait. Menjadi kewajiban bagi manusia untuk Allah berhaji ke Baitullah. Demikian pula wa kadzalika salatuhul kusufa 'ala sifatiha. Cara Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat kusuf yang seperti itu, hiya fil waqi' bayanun limujmali qaulihi. Ini sejatinya adalah penjelasan untuk sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih global. Fa'idha ra'aitum minha syai'an fasallu, apabila kalian melihat terjadi gerhana, kerjakanlah salat. Bagaimana cara mengerjakannya? Melihat fi'il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mithalu bayanihi bil qawli wal fi'il, contoh penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perbuatan dan ucapan, adalah bayanuhu kaifiyatus salah, penjelasan beliau tentang bagaimana tata cara salat. Fa innahu kana bil qauli, kadang beliau jelaskan dengan ucapan, dengan penjelasan lisan. Misalnya yang beliau sampaikan kepada al musyi fi salatihi, orang yang salatnya batal. Haitsu qala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza qumta ila salati fa asbiqil wudu tsumma istaqbilil qiblata fakabbir. Apabila kamu hendak melakukan salat, sempurnakanlah wudu, kemudian menghadaplah ke arah kiblat dan bertakbirlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari al-musyi fi salatihi itu tidak dengan praktek tapi dengan lisan. Beliau jelaskan secara lisan. Rinci apa saja yang harus dikerjakan oleh orang yang salat. Wa kana bil fi'li aidan, dan beliau juga mengerjakan atau memberikan penjelasan tentang tata cara salat dengan perbuatan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Sahal bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qama 'alal mimbari fakabbara. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbar lalu beliau bertakbir. Wa kabbaran nasu wara'ahu, dan para sahabat juga bertakbir di belakang beliau. Wa huwa 'alal mimbar, sementara beliau sallallahu alaihi wasallam berada di atas mimbar. Sampai ketika beliau i'tidal, tanah naha, beliau mundur ke belakang dan sujud di tanah. Sampai akhir hadis. Wa fihi, kemudian dalam akhir hadis tersebut dinyatakan summa aqbala 'alan nas. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah makmum. Wa qala, lalu beliau bersabda, innama fa'altu hadza lita'tammu bi. Aku lakukan semacam ini agar kamu bisa mengikuti salatku, walita'lamu salati, dan agar kalian bisa mengetahui bagaimana tata cara salatku. Bayanun bil fi'il, penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tata cara salat dengan perbuatan. Nih. Kita lanjutkan di pembahasan berikutnya tentang adz-dzahir wal muawwal. Lafadz dzahir dan lafadz muawwal. Ta'riful dzahir, dzahir pengertiannya secara bahasa adalah al-wadih wal bayyin. Sesuatu yang jelas, al-bayyin yang jelas. Dan secara istilah madalla binafsihi ala ma'nan rajih ma'ihtimali ghairihi. Kata yang menunjukkan makna lebih kuat ma'ihtimali ghairihi, di samping ada kemungkinan makna yang lain. Contoh qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawaddu'u min luhumil ibil. Lakukanlah wudu karena makan daging unta. Apa makna wudu di situ? Wudu lau ihtimal, bisa maknanya mencuci tangan, bisa maknanya berwudu dengan wudu yang syar'i. Lalu apa makna yang zahir? Beliau sebutkan di sini fa innaz zahira minal murud minal murati bil wudu. Makna yang zahir yang dimaksud dengan wudu dalam kasus ini ada dalam hadis ini adalah ghuslul a'dha'il arba'ati 'ala sifati syar'iyyah. Mencuci empat anggota wudu dengan tata cara yang dijelaskan oleh syariat atau wudu secara syar'i. Tunal wudu'i alladhi huwa an-nadhafah, bukan maksudnya adalah wudu yang artinya bersuci atau mencuci tangan. Karena di sana ada dua kemungkinan, kemudian ada salah satu di antara makna yang lebih kuat, maka makna yang lebih kuat ini disebut dhohir. Fakharaja biqaulina ma dalla bi nafsihi ala ma'nan, keluar dari batasan yang kami berikan, ma dalla bi nafsihi ala ma'nan, kata yang menunjukkan makna tertentu dengan sendirinya adalah kata al-mujmal. Li'annahu la yatullu alal ma'na binafsihi, karena kata mujmal tidaklah menunjukkan makna dengan sendirinya, namun kata mujmal itu butuh yang lain. Ya. Berarti kita bisa membedakan antara dhohir dan mujmal. Mujmal dan dhohir secara aslul lughah atau secara asal kata, asal kalimat sama. Sama-sama kalimat yang memiliki beberapa kemungkinan makna. Namun bedanya, kalau mujmal itu butuh keterangan yang lain untuk bisa difahami maknanya. Sedangkan dhohir, kata ini juga memiliki beberapa kemungkinan makna, namun dia tidak butuh keterangan yang lain untuk memahami maknanya. Karena di antara kemungkinan ini ada makna yang lebih dominan, dan makna yang lebih dominan inilah makna dhohir. Sebagai contoh ya, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, para wanita yang ditalak mereka menunggu masa iddah selama 3 kali quru. Quru memiliki beberapa kemungkinan makna, bisa bimakna haid, bisa bimakna suci. Namun kita tidak bisa mengambil makna salah satu ini karena dua kemungkinan ini sama-sama kuat, sehingga kita butuh keterangan di luar dalil, di luar kalimat tersebut, yang keterangan ini menjadi mubayyin. Setelah kita mendapatkan mubayyin, penjelas, maka bisa disimpulkan ternyata yang dimaksud dengan quru adalah haid menurut jumhur ulama, sehingga quru dimaknai haid ini masuk dalam pembahasan mujmal. Berbeda dengan kata wudu. Wudu memiliki beberapa kemungkinan makna. Bisa maknanya toharoh, bersuci, yang penting cuci tangan beres, sudah disebut wudu. Atau bisa juga maknanya al-wudu alal wajhi syar'i, wudu secara syariat. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang yang makan daging unta harus wudu, di sana ada makna yang lebih dominan dari dua kemungkinan ini, antara toharoh dengan wudu secara syar'i. Ketika kita mengambil makna yang lebih dominan, maka kita mengambil makna yang dhohir. Meskipun tidak ada dalil yang lain yang menjelaskan apakah maknanya itu wudu secara syar'i ataukah maknanya toharoh. Bisa dipahami ya? Maka zahir itu bisa kita fahami dari makna kata itu sendiri dengan mengambil mana yang lebih dominan. Sedangkan kalau mujmal, kita tidak bisa menentukan, kita tidak bisa memahami makna kata itu kecuali dengan adanya bayan atau al-mubayyin dari dalil yang lain. Baik. Berarti dari sini di antara perbedaan yang lain untuk menentukan apakah ini termasuk mujmal ataukah zahir adalah dari sisi apa? Kekuatan ihtimalat al-makna. Kekuatan beberapa kemungkinan makna. Kalau dalam satu kata memiliki beberapa ihtimalat, memiliki beberapa kemungkinan makna, namun kita bisa menilai ini ada yang jauh lebih kuat dibandingkan makna yang lain, maka kita bisa kelompokkan kata semacam ini masuk dalam pembahasan apa? Dhohir. Tapi kalau ada satu kata yang ini memiliki beberapa kemungkinan makna dan kedudukannya kuat, kedudukannya sama-sama kuat. Al-Qur'u itu apakah maknanya haid ataukah maknanya at-tuhr? Maknanya haid ataukah suci? Dua-duanya sama-sama kuat. Karena dua-duanya digunakan dalam bahasa Arab. Sehingga kita tidak bisa menentukan mana makna yang tepat untuk kata Al-Qur'u kecuali setelah ada dalil. Ketika sama-sama kuat semacam ini, maka kita kelompokkan kata semacam ini dalam al-mujmal, bukan dhohir. Sehingga kita tidak boleh mengatakan al-qur'u maknanya adalah haid yang dhohir. Karena ini bukan masuk pembahasan dhohir. Ini masuk pembahasan kata mujmal berdasarkan adanya bayan semacam ini, maka qur'u maknanya haid. Wa kharaja bi qaulina rajihun, dan keluar dari batasan kami makna rajih, makna yang lebih dominan adalah kata muawwal. Kata muawwal itu dimaknai dengan makna marjuh yang kurang dominan. Li'annahu yatullu ala makna marjuhin, kata ini menunjukkan makna yang marjuh. Laulal qarinah, andaikan di sana tidak ada indikator. Lawan dari dhohir adalah muawwal. Kemudian wa kharaja bi qaulina ma ihtimali ghairihi, keluar dari batasan yang kami berikan, ma ihtimali ghairihi, adanya kemungkinan makna yang lain, adalah an-nassus sharih, kalimat yang statusnya nas tegas. Apa itu nas tegas? Alladzi la yahtamilu illa ma'nan wahidan, yaitu kata yang tidak memiliki kemungkinan makna kecuali satu makna, namanya nas. Sehingga jika kita diminta menimbang mana yang lebih kuat antara nas dengan dhohir, jawabannya nas lebih kuat dibandingkan, maknanya lebih kuat dibandingkan dhohir, karena nas tidak memiliki kemungkinan makna yang lain kecuali makna itu. Kemudian kita lanjutkan al-amalu bidhohir, mengamalkan yang zahir. Atau beberapa contoh zahir mungkin bisa ditulis bagi latihan ya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah, penjelasan tentang mustahiqul zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha. Kemudian wa fir riqab. Allah Subhanahu wa taala sebutkan beberapa mustahik zakat. Di awal Allah sebut lil fuqara wal masakin wal amilin. Kemudian lanjutannya wa fir riqab wa ibnis sabil dan seterusnya. Terjadi pergantian huruf jar yang depan li, kemudian yang belakang fi. Lalu disimpulkan yang zahir karena terjadi perbedaan huruf jar, di sana ada perbedaan huruf jar, kemudian ulama menyimpulkan yang dhohir kalau li itu hak untuk kepemilikan, kalau fi untuk hak pakai. Maka menyimpulkan semacam ini masuk dalam kajian dhohir. Termasuk misalnya tentang hadis musi fi salatihi, orang yang salatnya salah. Rasulullah SAW menyuruh orang ini untuk mengulangi salatnya berapa kali? 3 kali. Kemudian ulama menyimpulkan yang zahir Nabi SAW memahami kasus orang ini, dia melakukan salat dengan salah, itu karena meremehkan salat, bukan karena dia tidak tahu. Apa qarinahnya? Apa dalilnya? Difahami dari Rasulullah SAW menyuruh orang ini untuk mengulangi sholatnya berkali-kali. Maka kesimpulan semacam ini itu diambil dari makna zahir. Sehingga ikhwah, dalam menyimpulkan makna zahir, antara satu ulama dengan ulama yang lain bisa jadi sama ataukah harus sama ataukah bisa jadi berbeda? Harus sama ataukah berbeda? Bisa jadi berbeda, tergantung dari diqatih, kemampuan mereka dalam mendalami makna kalimat tersebut. Ada ulama yang sangat diqah, yang sangat jeli dalam memahami kalimat, sehingga dia bisa mengambil sisi-sisi zahir, semua indikasi yang ada dalam dalil tersebut dia gunakan untuk kemudian memaknai secara sempurna kalimat tersebut. Sehingga beda-beda antara satu ulama dalam memaknai zahir hadis. Ada yang menyebut yang zahir ini boleh, ada yang menyebut yang zahir bahkan sebaliknya ini tidak boleh. Tergantung dari bagaimana sudut pandang ulama dalam memahami kasus tersebut. Satu contoh hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim tentang sifat mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan oleh Maimunah radhiyallahu anha. Di akhir hadis Maimunah mengatakan, "Fanawaltul khirqah faraddahu." Aku berikan kepada beliau sehelai anduk, namun beliau menolaknya. Yang zahir dari hadis ini, sebagian ulama mengatakan yang zahir tidak dianjurkan untuk menggunakan anduk setelah selesai mandi. Sebaliknya ada juga ulama yang mengatakan yang zahir dari hadis ini dianjurkan menggunakan anduk selesai mandi. Ulama yang pertama memahami sebagaimana teksnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi anduk dan beliau tidak menerimanya. Ulama yang kedua memahami dari sisi kebiasaan. Istri beliau menyuguhkan anduk kepada beliau selesai mandi, menunjukkan tradisi beliau selesai mandi pakai anduk. Zahir berbeda. Maka zahir tergantung dari bagaimana sudut pandang ulama dalam memahami hadis tersebut. Sehingga beda dengan mujmal. Kalau mujmal butuh dalil, meskipun berpeluang juga untuk menimbulkan perselisihan, tergantung dari bagaimana ulama dalam memahami apakah dalil itu sahih ataukah tidak. Kemudian selanjutnya al-amalu bidh-dhahir, hukum mengamalkan zahir. Al-amalu bidh-dhahir wajibun illa bidalilin yusrifu an dhahirihi. Mengamalkan dalil, mengamalkan zahir hukumnya wajib kecuali jika di sana ada dalil yusrifu an dhahirihi, yang memalingkannya dari makna zahir. Kalau dipalingkan dari makna zahir berarti ke makna apa? Muawwal. Yusrifu an dhahirihi ila muawwalihi. Li'anna hadhihi tariqatus salaf. Karena seperti inilah metode para sahabat. Wa li'annahu ahwatu abra'u lidh-dhimmah. Dan karena semacam ini lebih hati-hati dan lebih menggugurkan kewajiban. Wa aqwa fit ta'abudi wal inqiyad, dan lebih kuat dalam bentuk beribadah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan umumnya tadi mengamalkan yang zahir itu mengambil ghalabatul dhon. Menurut persangkaan kita dari sekian banyak ihtimal, dari sekian banyak kemungkinan makna, ghalabatul dhon ini yang lebih adhar, yang lebih kuat dibandingkan yang itu. Dan ghalabatul dhon dulu sudah pernah kita singgung masuk bagian dari al-ilm, dan itu diterima dalam fikih. Selanjutnya tentang ta'rif al-mu'awwal. Al-mu'awwal lughatan minal awali wa huwa ar-ruju'. Mu'awwal secara bahasa diambil dari kata al-awal yang artinya kembali. Karena itu tafsir di antara makna yang lain adalah ta'wil, atau di antara kata padanannya adalah ta'wil, karena tafsir adalah tempat kembali makna sebuah ayat. Ayat A tafsirnya X, maka X adalah tempat kembali untuk memaknai ayat tersebut. Wastilahan ma humila lafdhuhu 'alal ma'nal marjuh. Dan secara istilah adalah kata yang lafadznya dibawa pada makna yang tidak kuat. Ada kata yang memiliki kemungkinan, beberapa kemungkinan makna, namun kemudian difahami dari makna kata ini kepada makna yang kurang kuat. Maka dikembalikan kepada makna yang kurang kuat, namanya mu'awwal. Fakharaja biqaulina 'alal ma'nal marjuh an-nassu wadh-dhahir. Keluar dari batasan yang kami berikan, dikembalikan kepada makna yang marjuh, yang tidak kuat, adalah nas dan dhahir. Amman nassu, untuk nas, fali annahu la yahtamilu illa ma'nan wahidan. Nas tidak memiliki kemungkinan kecuali satu makna. Wa amma dhahir fali annahu mahmulun 'alal ma'na ar-rajih. Sementara yang dhahir itu bisa difahami atau difahami pada makna yang lebih kuat. Sebagai contoh, kadang ada satu kata yang makna dhahirnya itu berbeda ketika diterapkan pada makna dhahir di ayat yang lain. Aqimus shalah. Kata shalah di situ makna dhahirnya apa? As-shalat 'alal wajhil masyru'. Tata cara salat sebagaimana yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun terkadang dalam ayat yang lain makna zahirnya berbeda. Misalnya firman Allah, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim." Apa makna wa shalli 'alaihim? At-du'a li sahibiz zakah. Mendoakan orang yang bayar zakat. Maka kata sholat di ayat yang pertama makna dhohirnya adalah mengerjakan sholat. Di ayat yang lain makna dhohirnya apa? Di ayat yang lain makna dhohirnya bermakna doa. Tergantung dari konteks. Sehingga kita bisa memaknai ini dhohir maknanya demikian, dhohirnya maknanya demikian, juga bergantung pada konteks dari dalil tersebut. Mungkinkah kemudian kita maknai kata salat wasalli alaihim, berikanlah salat kepadanya, dengan makna salat alal wajhil masyru'? Andai kan di sana ada dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menerima zakat, beliau salat dalam rangka mendoakan orang yang beri zakat, maka mengerjakan salat atau dalil yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat untuk orang yang beri zakat, ini menjadikan kata salat tadi dimaknai dengan makna muawwal. Kemudian wa ta'wilu qisman. Ta'wil ada dua. Sahih, sahihun maqbul, ta'wil yang benar dan diterima. Yang kedua wa fasidun mardud. Ta'wil yang keliru, yang salah, mardud, ditolak. Fasahihu, contoh ta'wil yang benar. Ma dalla alaihi dalilun sahih. Ta'wil yang ditunjukkan dalil yang sahih. Karena hukum asal tadi apa? Kita harus memaknai satu kalimat sesuai dengan makna zahir. Tidak boleh kepada makna mu'awwal kecuali jika di sana ada dalil. Karena itu di antara syarat boleh menggunakan mu'awwal adalah ma dalla alaihi dalilun sahih. Di sana terdapat dalil yang sahih. Selama tidak ada dalil, maka kita wajib memaknai dengan makna dhohir. Karena itulah thariqah as-salaf. Contoh penggunaan makna takwil yang benar adalah firman Allah was'alil qaryah. Bertanyalah kepada al-qaryah. Dan al-qaryah secara makna hakiki adalah bangunan tanah yang ada di sebuah tempat tertentu. Manusia tidak termasuk bagian dari qaryah. Kita maknai ila makna was'al ahlil qaryah. Tanyalah kepada penduduk kampung, kepada orangnya. Li'annal qaryata nafsaha la yumkinu taujihu su'ali ilaiha. Karena yang namanya qaryah, desa, itu tidak mungkin diberi pertanyaan. Namun mengingat ini adalah permasalahan majas, dan kita sudah pernah jelaskan masalah ini, sebagian ulama menolak contoh yang diberikan oleh Syekh tentang penggunaan penggunaan kata mu'awwal dalam memahami nas. Atau sebagai contoh misalnya tentang masalah kasus tasrih, jual beli kambing atau jual beli onta, kemudian oleh penjual sebelum kambing dan ontanya ini dijual, dia biarkan ambing susu kambingnya atau ontanya tidak pernah diperah selama beberapa hari sehingga kelihatan besar. Maka kemudian pembeli apa? Ketika dia beli kemudian setelah diperah ternyata normalnya tidak seukuran itu. Ini menyebabkan adanya gharar, unsur penipuan ketika jual beli. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan agar dikembalikan binatang itu dengan membawa apa? So'an min tamrin, dengan membawa satu so' kurma. Zahir dari hadis, satu so' kurma itu harus berupa kurma. Beliau perintahkan satu so' kurma. Itu zahir dari hadis. Namun kemudian ulama membawa makna hadis ini pada makna mu'awwal. Yang dimaksud satu sok kurma itu adalah semua benda yang senilai satu sok kurma. Tidak harus dalam bentuk kurma. Misalnya pakai duit boleh tidak? Jawabannya boleh. Karena apa? Karena illah Nabi SAW memerintahkan untuk mengembalikan disertai satu sok kurma adalah sebagai iwat, ganti rugi, karena dia telah mengambil susu dari binatang yang dikembalikan tadi. Itu contoh penggunaan mu'awwal dalam dalil. Kemudian contoh takwil yang fasid, takwil yang salah adalah ma laisa alaihi dalilun sahih, takwil yang tidak didukung berdasarkan dalil yang sahih, dalil yang benar. Semacam takwil yang dilakukan oleh Mu'attilah, kelompok yang menafikan sifat Allah atau menafikan makna yang benar dari sifat Allah. Misalnya firman Allah Ar-Rahman 'alal 'arsyistawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Mereka membawa makna istawa kepada istaula. Dan yang benar maknanya adalah al-ulu wal istiqrar. Allah berada di atas, wal istiqrar, dan berada di atas arsy. Dan makna istawa dengan al-ulu wal istiqrar itu makna zahir atau kamu awal? Zahir atau kamu awal? Zahir. Dan itu prinsip al-sunnah dalam memahami asma dan sifat. Semuanya difahami sebagaimana zahirnya. Al-bid'ah memanai dengan istaula, ini makna takwil. Dan mereka mentakwil dengan istaula dengan qarinah khauf at-tashbih, kekhawatiran menyerupakan antara khalik dengan makhluk. Min ghairi takyifin, al-sunnah menetapkan maknanya sebagaimana makna zahir al-ulu wal istiqrar tanpa ditakyif dan tanpa tamtsil. Contoh, nanti antum bisa nilai ini masuk zahir ataukah mu'awwal. Allah berfirman yu'dhini ibnu Adam kana yasubud dahr wa ana huwad dahru uqallibul laila wan nahar. Di situ Allah berfirman wa ana huwad dahr, akulah ad-dahr. Baik. Kita lihat tekstualnya, akulah ad-dahr. Dan salah satu di antara kaidah dalam menetapkan nama adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya dirinya, atau ada pernyataan Allah, setelah itu dilanjutkan dengan isim fa'il atau sifat musyabbahah. Akulah ad-dahr. Maka zahir ad-dahr di sini bagian dari nama Allah. Sehingga ad-dahr masuk dalam asmaul husna. Namun mungkinkah kita maknai bahwasanya Allah memiliki nama ad-dahr? Jawabannya mungkin atau tidak? Berarti kita boleh menyebut ya ad-dahr ighfirli, ya ad-dahr adkhilnil jannah. Boleh? Syirik. Karena kita memanggil waktu. Berarti tidak mungkin kita maknai hadis ini dengan makna dohir. Maka kita harus maknai dengan makna muawwal. Dahr bukan nama Allah. Sehingga kita tidak boleh berdoa dengan memanggil ya dahr, karena ini bukan nama Allah. Lalu apa sharifnya? Apa dalil, apa qarinah yang mengharuskan kita memaknai kata innam wa ana huwa dahr, saya adalah ad-dahr, dimaknai pada makna itu bukan nama Allah? Karena semua nama Allah itu nama yang husna, nama yang baik. Dan dahr itu bukan termasuk nama yang husna. Maka tidak mungkin kita maknai untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itu innama ana huwa dahr, akulah ad-dahr, ini tidak kita jadikan sebagai dalil bahwasanya dahr bagian dari nama Allah Subhanahu wa taala illa dhahiriyah, kecuali kelompok dhahiriyah. Kita lanjutkan dengan an-nashu. Ta'rifuhu an-nashu lughatan al-izalatu wan-naql. Nasakh secara bahasa artinya menghilangkan atau memindahkan. Contoh makna nasakh secara bahasa yang artinya menghilangkan, firman Allah, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Kemudian contoh makna nasakh bi makna naql adalah dalam penggunaan bahasa para ulama, ansakhul kitab, saya menasakh kitab. Maksudnya apa? Menyalin buku yang sudah ada. Memindahkan kata yang ada di buku A kepada buku baru yang sama. Disebut dengan menasakh. Dan secara istilah adalah raf'u hukmin dalilin syar'iyyin aw lafdhihi bidalilin minal kitabi was sunnah. Menghilangkan atau mencabut hukum dalil yang syar'i. Ingat, hukum dalil syar'i, bukan hukum akli, bukan hukum adat. Menghilangkan hukum dalil yang syar'i atau lafadz dalil yang syar'i bidalilin minal kitabi wa sunnah, berdasarkan dalil dari Al-Quran dan sunnah. Ada bagian definisi ini yang kurang. Dari sisi mana? Dari sisi bagian dari syarat nasah itu harus diketahui sejarahnya. Mana yang lebih terakhir menghapus yang lebih awal. Berarti bisa kita tambahkan dengan kalimat mutarakhin anhu. Menghapus hukum dalil syar'i atau lafadznya dengan dalil syar'i yang lain yang berasal dari kitab dan sunnah, mutarakhin anhu, yang datang belakangan. Fal murad biqaulina, yang dimaksud pernyataan kami, raf'u hukmin, menghilangkan hukum, artinya adalah taghyiruhu, mengubah hukum tersebut dari wajib menjadi mubah atau dari mubah menjadi haram misalnya. Ini hanya contoh. Fa kharaja bidzalika takhalluful hukmi li fawati syartin aw wujudi mani'in. Sehingga tidak termasuk hal ini adalah tidak adanya hukum, tidak berlakunya hukum atau belum berlakunya hukum karena tidak memenuhi syarat atau karena di sana ada penghalang. Contoh, ayyartafi'a wujubu zakati linaksin nisab. Tidak ada kewajiban zakat karena kurangnya nisab. Misalnya ya, ada orang yang memiliki tabungan 30 juta, belum nisab. Nisab sekarang kurang lebih 45. Kemudian setahun berikutnya dia memiliki 45. Di tahun pertama zakat tidak wajib baginya. Di tahun yang kedua setelah memiliki nisab dia wajib zakat. Tinggal ditunggu haulnya. Apakah ini termasuk nasah? Dulu tidak wajib, sekarang kok wajib? Jawabannya tidak termasuk nasah. Contoh yang lain, wajibnya sholat. Ketika dia gila, dia enggak wajib sholat. Kemudian setelah berobat, dia sembuh, menjadi wajib sholat. Apakah terjadi nasah? Tidak. Dulu enggak wajib, sekarang wajib. Namun mengingat ini terkait dengan masalah syarat, bukan termasuk nasah. 3 jam yang lalu kita belum wajib sholat asar. Setelah masuk adzan waktu asar, kita menjadi wajib sholat asar. Ini bukan termasuk nasah. Demikian pula wujubi sholat li wujudil haid. Wajibnya sholat, tidak wajibnya sholat karena adanya haid. Ketika haid tidak wajib, begitu suci menjadi wajib sholat, ini bukan termasuk nasah. Fala yusamma dzalika naskhan, semacam ini bukan termasuk nasah. Wal murad biqaulina, maksud batasan kami au lafzihi, menasah lafadznya adalah lafzud dalil asy-syar'i, lafadz dalil yang syar'i. Karena nasah imma ayyakuna lil hukmi tunal lafzi, terkadang ada pada hukum namun lafadznya tetap tidak dinasah. Awil aqsi, atau sebaliknya, lafadznya dinasah namun hukumnya tetap berlaku. Au lahuma jami'an, atau dua-duanya, yang dinasah hukum dan lafadznya. Yang nanti akan beliau sebutkan rinciannya. Macam-macam nasah dalam syariat. Kama sayati, sebagaimana penjelasan yang akan datang. Wa kharaja biqaulina bidalilin minal kitab wa sunnah, keluar dari batasan yang kami berikan berdasarkan dalil Al-Quran dan sunnah. Ma'adahuma adalah nasah tidak mungkin terjadi untuk selain dalil Al-Quran dan sunnah. Minal adillah, dalil-dalil yang lain selain Al-Quran dan sunnah. Contohnya al-ijma' dan qiyas. Ijma' dan qiyas tidak bisa menasah. Kenapa ijma' dan qiyas tidak bisa menasah? Karena tidak mungkin umat ini melakukan kesepakatan untuk meninggalkan dalil, atau melakukan kesepakatan mengubah dalil. Padahal nasah hanya ada di dua itu. Kalau tidak mengubah, meninggalkan. Dan tidak mungkin umat Islam sepakat untuk meninggalkan dalil atau mengubah dalil. Ya. Namun kalau kita perhatikan terutama di Sunan Turmudi, terkadang beliau menyebutkan ada catatan di hadis-hadis di Sunan Turmudi, beliau menyebutkan ajma'alul ilmi ala tarkihi, ulama sepakat meninggalkan hukum ini, atau ulama sepakat meninggalkan hadis ini. Maka ada sebagian ulama yang berhujjah dengan ijma' untuk tidak mengamalkan hadis. Seperti contoh Turmudi ketika menjelaskan hadis hukuman bagi orang yang minum khamr. Minum khamar pertama dipukuli, kedua dipukuli, ketiga dipukuli, keempat dipancung. Kemudian beliau menyebutkan di akhir hadis tersebut bahwa ulama sepakat ajma'ul ilmi ala tarki, meninggalkan hukum yang ada pada hadis ini. Wallahu alam, mungkin ini bagian dari fikih beliau. Beliau menyatakan itu ijma' untuk meninggalkan hukum dalam hadis. Dan itu bagian dari fikihnya Turmudi. Namun mungkin yang lebih tepat adalah bahwa sejatinya di sana ada dalil yang lain yang itu menjadi sandaran ijma' tersebut, sehingga hadis yang diriwayatkan oleh Turmudi atau hadis yang sahih tersebut ditinggalkan oleh para ulama, sehingga bukan ijma'nya yang menasakh dalil, namun ada hukum yang menjadi landasan ijma' sehingga dalil itu tidak berlaku. Karena nanti akan kita bahas, ijma' itu ada yang berdasarkan dalil yang zahir, dalil yang bisa kita baca, dan ada yang berdasarkan dalil yang tidak kita ketahui. Sehingga insya Allah yang lebih kuat dalam hal ini adalah sebagaimana yang dinyatakan oleh Syekh, bahwa selain Al-Quran dan Sunnah tidak bisa menasah. Sedangkan ijma' ini bukan yang menasah, bukan ijma'nya, namun yang menasah adalah dalil yang menjadi landasan ijma'. Dan kita bisa simpulkan demikian karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan pujian kepada umat ini, innahu la yastami ummati ala dhalalah, umatku tidak akan bersepakat untuk melakukan kesesatan. Dan tarkud dalil atau naklul hukmi termasuk bentuk kesesatan, kecuali jika di sana ada dalil. Kemudian wan nashu jaizun aklan wa waqi'un syar'an, dan nasah itu memungkinkan secara logika dan terjadi dalam syariat. Dan tidak ada yang mengingkari adanya nasah dalam syariat selain orang Yahudi dan Abu Muslim Al-Asfahani Al-Mu'tazili. Mu'tazilah juga sepakat ada nasah dalam syariat, kecuali Abu Muslim Al-Asfahani. Dia tidak mengakui adanya nasah dalam syariat. Adapun dalil jawazu aklan, bahwasanya nasah itu mungkin secara logika, fali annallaha biyadil amru, bahwa segala urusan itu ada di tangan Allah, walahul hukmu, hanya miliknya segala hukum, wali annahu rabbul malik, dialah ar-rab sang raja, falahu ayyashra'a li'ibadihi ma taqtadihi hikmatuhu wa rahmatuhu, maka dia berhak untuk menetapkan syariat kepada seluruh hambanya sesuai dengan konsekuensi hikmah dan rahmatnya. Maka apakah akal itu akan menolak ketika ada seorang raja yang memerintahkan rakyatnya, bawahannya, bima arada, sesuai dengan apa yang dia kehendaki? Tentu akal tidak menolaknya. Summa inna muqtada hikmatillahi wa rahmatihi bi'ibadihi, kemudian sesuai dengan hikmah dan rahmat Allah kepada para hambanya, ayyashra'a lahum ma ya'lamu ta'ala anna fihi qiyamu masalihi dinihim, Allah mensyariatkan untuk mereka syariat yang Allah ketahui itu paling layak untuk mewujudkan kemaslahatan agama dan dunia mereka. Sementara yang namanya kemaslahatan itu takhtalifu bihasabil ahwal, berbeda-beda sesuai dengan kondisi, sesuai dengan keadaan, wal azman, dan sesuai dengan zaman. Faqad yakunul hukmu fi waqtin aw halin aslahu lil ibad, terkadang ada satu hukum dalam kondisi tertentu dan dalam keadaan tertentu itu lebih maslahat bagi hamba. Wa yakunu ghairuhu fi waqtin aw halin ukhra aslah, dan terkadang ada hukum yang lain dalam kondisi dan waktu yang lain itu lebih maslahat bagi hamba. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. ini dalil akli, adanya nasah dalam syariat. Demikian yang bisa kita kupas. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya sudah ngirim tugas untuk peserta lewat email pengurus, dan insyaallah kata pengurus nanti malam mau diupload tugas yang kedua untuk usul fikih. Insyaallah menyusul tugas yang ketiga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.